من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس قوم مسلمين والمسلمات إخوان في الدين عزكم الله الحمد لله pada kesempatan pagi hari ini kita bersyukur kepada Allah Jalla wa Ala yang beri kemudahan kepada kita bisa bermuajah bertatap muka berkumpul di masjid yang mulia ini di ma'had yang mulia ini sejenak kita meluangkan waktu untuk mendalami bimbingan Islam, agama yang kita perlu selama ini, meluangkan waktu sejenak untuk mengkaji beberapa ayat dalam Al-Quran, beberapa hadis dari sabda-sabda Rasulullah SAW untuk menambah semangat keagamaan kita, menambah semangat keimanan kita, semangat keilmuan kita, semangat amal ibadah kita kepada Allah Jalla wa'ala. Dikarenakan kita sebagai seorang muslim dan muslimah hidup di muka bumi ini diberi sebuah tanggung jawab besar. Hidup di muka bumi ini untuk sebuah misi besar, tujuan besar yang kemaslahatannya kembali kepada masing-masing kita. Kita hidup di dunia ini dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Jalla wa'ala. Diberi tugas, diberi kewajiban untuk mengabdi kepada Allah, menyembah Allah, beribadah kepada Allah semata, melaksanakan perintah-perintah Allah Jalla wa'ala, melaksanakan perintah Rasulnya SAW, menjauhi larangannya, beramal saleh, meninggalkan amal yang saleh. Semoga Allah Jalla wa'ala memberikan taufiknya kepada kita semua, diberi taufik, diberi hidayah, bisa berislam dengan benar dan bisa meraih apa yang didambakan bersama, meraih kehidupan yang berbahagia di dunia ini, meraih husnul khatimah di akhir hayat nanti, meraih al-jannah di yaumul qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin rahimakumullah. Tema yang kita angkat pada kesempatan pagi hari ini ialah mengkaji beberapa ayat yang tersebut dalam surat Yasin. Ayat yang ke-65. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini, nakhtimu ala afwahihim, kami mengunci, kami menutup mulut-mulut mereka. Wa tukallimuna aydihim, dan tangan-tangan mereka yang berbicara kepada kami, mulutnya terkunci. Allah jadikan bisu, tidak mampu berbicara. Yang berbicara tangan-tangan mereka. Wa tashhadu arjuluhum, kaki-kaki mereka yang bersaksi. Bima kanu yaksibun, dengan apa yang dahulu mereka usahakan, yang mereka upayakan, yang mereka amalkan. Kaum muslimin rahimakumullah, ayat ini berkaitan dengan nanti di yaumul qiyamah, bukan di dunia ini. Ini ayat sesungguhnya berbicara tentang orang-orang kafir, orang-orang yang Allah takdirkan sebagai ahlus syaqa, orang-orang sengsara di hari kiamat nanti, dari kalangan orang-orang kafir. Namun secara umum ayat ini berlaku bagi siapa saja dari kalangan hamba-hamba Allah Jalla wa'ala yang nanti datang di padang mahsyar di yaumul hisab. Kalau membaca ayat yang sebelumnya, Allah Jalla wa'ala sebelum beberapa ayat ini memberikan peringatan kepada Bani Adam, kita sebagai umat manusia Bani Adam, diberi peringatan supaya jangan menyembah setan. Disebutkan dalam surat Yasin ayat yang ke-60, Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Alam a'had ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan. Innahu lakum aduwwun mubin." Bukankah aku telah perintahkan kepada kalian? Bukankah aku telah wasiatkan kepada kalian melalui para rasulku? Kata Allah, aku katakan kepada kalian, ya Bani Adam, wahai anak-anak Adam, wahai umat manusia, alla ta'budu syaitan, kalian jangan menyembah setan. Disebutkan dalam tafsirnya, aila tuti'uhu, kamu jangan mentaati setan. Mentaati setan itu dalam bentuk berbuat kemaksiatan. Mentaati setan dalam bentuk berbuat dosa, tindakan-tindakan dosa termasuk mentaati setan. Termasuk mentaati setan ketika memiliki pemahaman agama yang menyimpang, pemikiran-pemikiran yang radikal yang menyimpang, itu juga merupakan ketaatan kepada setan. Yang lebih parah lagi, yang lebih mengerikan lagi, sampai tingkatan kekufuran, kekafiran, murtad dari Islam, sama dengan menyembah setan, mentaati setan. Maka Allah mengatakan, ya Bani Adam, wahai anak-anak Adam, alla ta'budu syaitan, kamu jangan mentaati setan. Maknanya kamu jangan kafir, kamu jangan musyrik. Kamu jangan sampai menyimpang agamamu, jangan sampai salah jalur dalam berislam, dan jangan engkau berbuat dosa, jangan mengerjakan kemaksiatan. Kata As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya, li'annaha kulluha ta'atun lisyaitani wa ibadatun lahu. Karena semua tadi, kekufuran, kesyirikan, kebid'ahan, penyimpangan, dosa dan kemaksiatan, itu semua termasuk ketaatan kepada setan, menyembah setan. Jangan menyembah setan, jangan mentaati setan. Allah menegaskan, innahu lakum aduun mubin. Setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Ini wajangan yang utama. Sebagai umat Islam, kita tidak boleh kafir, tidak boleh musyrik, tidak boleh menyimpang, tidak boleh menjadi ahli maksiat, orang yang fasik, tidak boleh. Itu larangan agama. Dan Allah mengatakan itu termasuk menyembah setan. Jangan. Allah mengatakan di ayat yang setelahnya lagi, wa ani'buduni hadza siratun mustaqim. Dan hendaklah kalian wahai bani Adam menyembah aku, beribadah kepada aku, kepada Allah jalla wa ala. Hadza siratun mustaqim. Itulah siratul mustaqim, jalan yang lurus. Ini perintah. Kita umat Islam diperintah untuk menyembah Allah, beribadah kepada Allah, mentaati Allah, laksanakan perintah-perintahnya, jauhi larangan-larangannya. Itulah yang namanya siratul mustaqim. Ketika kita beribadah kepada Allah saja, kita mentaati Allah jalla wa'ala, kita melaksanakan perintahnya, kita menjauhi larangan-larangan Allah jalla wa'ala, itu merupakan menelusuri jalan yang lurus. Itu dianjurkan kepada kita. Allah mengatakan selain menjelaskan tentang makar dan tipu daya setan dan kondisi umat manusia pada umumnya, Allah mengatakan walaqad adalla minkum jibilan katsira afalam takunu taqilun. Dan sungguh Allah jalla wa ala, ini kalau dhommahnya kembali pada Allah, jadi secara takdirnya ada yang mengatakan kembali pada setan. Dan sungguh dia telah menyesatkan dari kalangan kalian jibilan kathira, makhluk yang sangat banyak sekali. Afalam takunu ta'qilun, apa kamu gak berakal? Ini kalau dhamirnya kembali kepada Allah jalla wa'ala, Allah yang menyesatkan Bani Adam, takdir Allah jalla wa'ala menjelaskan mayoritas anak Adam itu sesat. Banyak yang tidak mentaati Allah, lebih banyak yang menyembah setan. Kalau dikembali kepada setan, berarti itu merupakan berita tentang makarnya setan. Setan itu telah menyesatkan makhluk yang begitu banyak dari kalangan kalian. Hati-hati dari makar setan, hati-hati dari permusuhan setan. Musuhi dia, jangan sembah dia. Allah mengatakan hadhihi jahannamul lati kuntum tu'adun. Ini ancaman bagi orang-orang yang menyembah setan. Hadhihi jahannam, inilah neraka jahannam. Allati kuntum tu'adun, yang dijanjikan kepada kalian. Ini ancaman bagi orang-orang yang menyembah setan, yang mentaati setan, diancam dengan neraka jahannam. Allah menyatakan islauhal yauma bima kuntum takfurun. masuklah kalian ke dalam neraka jahanam disebabkan karena kekufuran kalian. Ini ancaman bagi orang-orang yang mentaati setan sampai pada tingkat kafir musyrik. Maka hukuman di yaumul qiyamah nanti masuk neraka, dimasukkan dalam neraka jahannam. Baru Allah mengatakan setelah itu, al yauma nakhtimu ala afwahihim, pada hari ini kami kunci mulut-mulut mereka. Jadi pada konteks ayatnya, namanya siyakul ayatnya, itu sedang membicarakan ahlun nar, membicarakan orang-orang yang mentaati setan sampai tingkatan dia kafir, akhirnya dimasukkan dalam neraka. Di neraka nanti, di yaumul qiyamah nanti dihisab. Ketika dihisab, dikunci mulutnya. Mereka tidak bisa berdusta. Mereka tidak bisa merekayasa. Mereka tidak mampu dan tidak bakal bisa memanipulasi. Kenapa? Yang ngomong bukan mulutnya, terkunci mulutnya. Yang bicara tangannya, anggota badannya. Yang bersaksi kaki-kakinya. Maknanya ialah tashhadu alaihim a'dha'uhum bima amilu. Anggota tubuh mereka bersaksi tentang apa yang mereka amalkan. Karena yang ngomong bukan mulut, anggota badan tidak bisa mengelak. Fala yaqdiruna ala inkari ma amiluhu minal kufri wal takdiri. Maka mereka bakal mampu, tidak sanggup mengelak, tidak sanggup mengingkari apa yang dahulu mereka kerjakan berupa kekufuran atau mendustakan Islam. Saya iso ngelak ke 14. Sehingga ayatnya bicara tentang orang-orang kafir kaum musyrikin. Namun barakallahu fikum, terkait dengan di yaumul qiyamah nanti yang berbicara bukan mulutnya, yang berbicara tangannya, yang bersaksi adalah kakinya, anggota tubuhnya, itu berlaku bagi siapa saja di kalangan hamba-hamba Allah Jalla wa'ala yang nanti masuk di yaumul qiyamah, di padang mahsyar, di hisab. Tidak akan bisa menyembunyikan apapun, tidak akan sanggup mendustakan, mendustai apapun, tidak akan bisa untuk merekayasa apapun, tidak akan bisa. Semua akan terbongkar, semuanya akan tersibak, semua akan terkuak, semuanya akan tahu. Dikarenakan yang bersaksi tangan dan kakinya, yang bicara tangannya, yang bersaksi kaki-kakinya, bukan mulut. Sehingga nanti yang disebut dengan mahkamah akhirat, pengadilan akhirat, hukum akhirat adil, tidak ada yang zalim, semuanya jelas gamblang, tidak akan ada yang bisa ditutup-tutupi. Yang baik menjadi baik, yang jelek nampak jelek. Kaum muslimin rahimakumullah tabaraka wa ta'ala, maka ayat ini menjelaskan tentang nanti yang bakal dihadapi oleh masing-masing insan ketika sampai di yaumul qiyamah dihisab semua amal perbuatannya. Tidak ada yang tersamarkan sedikit pun, tidak ada yang terluputkan sedikit pun. Kaum muslimin rahimakumullah, kita sekarang kembali kepada kehidupan kita sekarang ini. Sekarang ini kita sekarang ini masih pada fase darud dunia, masih pada tingkatan masuk ke negeri dunia, di alam dunia. Kita sebagai seorang muslim yang beriman wajib meyakini, harus yakin, yakinnya harus tahu dunia ini fana. Semuanya akan binasa. Allah menegaskan dalam firman-Nya, kullu syai'in halikun illa wajhah. Segala sesuatu akan hancur binasa kecuali Allah Jalla wa Ala. Yakin, kita harus yakin, harus beriman, dunia ini sebentar, dunia ini fana, dunia ini akan hancur binasa, akan berganti menjadi darul akhirah, negeri akhirat. Ini kita iman. Masing-masing kita sekarang ini Allah, sedang menuju kampung akhirat. Itu tolong diingat baik-baik, diyakini baik-baik, diresapi baik-baik, dihayati baik. Masing-masing kita sedang menuju kampung akhirat, menuju negeri akhirat, kampung abadi kita di sana. Iman ini, dunia akan binasa. Perkara yang kedua, kita sebagai muslim yang beriman wajib meyakini, wajib tahu masing-masing kita ini pasti akan mati. Tidak ada yang abadi di dunia ini. Semua kita akan mati, akan meninggalkan dunia yang fana ini, kita akan menuju kampung abadi di akhirat. Pasti. Cepat atau lambat, tua atau muda, masing-masing akan mati. Allah menegaskan dalam firman-Nya, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa, setiap orang pasti merasakan kematian. Ketika datang ajalnya enggak mungkin ditunda-tunda lagi. Fa idza jaa ajaluhum fala yastaqim sa'atun wa la yastaqimun. Bila telah datang ajalnya mereka tidak akan mungkin ditunda sesaat atau dimajukan sesaat atau dikurangi sesaat. Pas ajal pasti akan mati. Masing-masing kita tidak mungkin lari dari kematian. Tidak bakal bisa selamat dari kematian. Meskipun kita sembunyi di rumah, di kamar, tutup semua pintu, semua jendela, kunci semuanya, waktunya mati ya, mati ya. Meskipun kita sembunyi di sebuah benteng yang kuat, yang tinggi menjulang, yang kokoh begitu, waktunya mati gimana? Tidak bakal bisa lari dari mati. Allah mengatakan dalam firman-Nya, Aynama takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujil musyayyadah. Aynama takunu, dimanapun kamu berada, yudrikumul maut, pasti kematian akan menimpa kalian. Walau kuntum fi burujil musyayyadah, meskipun kamu berada di benteng-benteng kokoh tinggi menjulang yang gagah. Dimasukkan di sini, waktunya mati gimana? Barakallahu. Ini keyakinan yang harus kita miliki. Kaum muslimin rahimakumullah, hal yang juga harus kita yakini, kita ilmui, kita sadari, masing-masing kita tidak tahu matinya kapan. Tidak ada yang tahu. Yang tahu hanya Allah Jalla wa'ala. Jangan pernah mengira, jangan pernah merasa, jangan pernah menduga umur kita masih 1000 tahun lagi. Jangan pernah merasa menduga umurnya masih panjang. Belum tentu. telah mendahului kita, saudara-saudara kita muslimin, ada yang meninggal tua, ada yang separuh baya, ada yang masih muda, ada yang masih anak-anak, ada yang masih kecil, bahkan masih bayi sudah meninggal. Itu kepastian. Ini tolong diingat baik-baik. Artinya durasi kehidupan kita di muka bumi ini, waktu kita hidup di muka bumi ini, itu sebentar, tidak lama. Semuanya pasti akan mati. Kalau sudah mati, semuanya akan kembali ke negeri akhir yang abadi. Kamu abadi. Ada alam barzakh sebelum datangnya kiamat, yang mati masuk ke alam barzakh. Di alam barzakh juga penentuan, mungkin mendapatkan nikmat kubur, mungkin naudzubillah merasakan azab kubur. Kaum muslimin rahimakumullah, ayat yang kita bahas kali ini menegaskan, mengingatkan kepada kita, wahai bani Adam, ingat baik-baik, di yaumul qiyamah nanti, hari kiamat itu yaumul hisab, hari perhitungan amal. Yaumul jaza, hari pembalasan amal. Semuanya akan diperhitungkan, semuanya akan dihisab, semua tanpa terkecuali. Dan ingat, di masa itu nanti mulutnya kita terkunci. Kita tidak bakal mampu, tidak bakal bisa menyembunyikan apapun yang kita amalkan. Semuanya akan terbongkar, semuanya akan terlihat. Tidak bakal bisa kita ngomong, berusaha untuk meyakinkan, menutup-nutupi kesalahan kita, menutupi dosa kita, menutupi keaiban kita, penyimpangan kita, tidak bisa. Tangan-tangan akan berbicara, kaki-kaki menjadi saksi tentang apa yang kita lakukan selama ini di dunia. Ini sebuah peringatan yang penting dan besar di kaum muslimin. Warning bagi semua hamba Allah yang hidup di dunia ini. Diingatkan, apapun yang kita kerjakan di dunia ini, ingat, nanti di yaumul qiyamah semuanya akan terbongkar, semuanya akan jelas gamblang. Yang ngomong bukan mulut, yang ngomong tanganmu sendiri, yang bersaksi kakimu sendiri. Tidak ada yang bisa disembunyikan. Kaum muslimin rahimakumullah, berita yang semacam ini di satu sisi kabar gembira, di sisi yang lainnya itu peringatan. Bisyarah wa nadharah. Kabar gembira bagi orang-orang yang semasa hidupnya di dunia ini jadi orang baik. Ketika semasa hidupnya di muka bumi ini, dia menyembah Allah, bukan menyembah setan. Dia mentaati Allah, tidak mentaati setan. Menjadi orang baik, orang yang soleh, orang yang bertakwa semasa hidupnya ini. Ketika dia mati, dia mati di atas ibadah kepada Allah. Nanti di yaumul qiyamah tangannya berbicara, fulan, masya Allah sholatnya semangat, rajin. Yang laki-laki masya Allah jamaah lima waktu. Yang ibu-ibu masya Allah solehah, tepat waktu di rumah sholatnya. Yang ngomong tangannya, mulutnya dikunci, tidak bisa bohong. Nanti akan berbicara tangan-tangan kita ini nanti. Oh, ini orang puasanya masya Allah, oh ini orang zikirnya masya Allah, ini orang doanya masya Allah, ini orang baca Qurannya masya Allah, ini orang amalnya masya Allah. Ketika dia di dunia ini menyembah Allah, mentaati Allah, jadi hamba Allah yang saleh, di yaumul qiyamah tangan yang berbicara, kaki-kaki kita yang bersaksi. Kalau di dunia menjadi orang baik, itu merupakan bisyarah, kabar gembira bagi masing-masing kita. Kakinya bersaksi, saya bersaksi orang ini semasa hidupnya kakinya dipakai melangkah ke masjid, ibadah kepada Allah. Bersaksi semasa di dunia orang ini kakinya dipakai melangkah ke rumah-rumah muslimin, membantu mereka yang membutuhkan. Saya bersaksi ini kaki dipakai melangkah untuk membantu yang memerlukan, yang sakit dibawa ke rumah sakit, yang membutuhkan dibantu. Jadi saksi tentang kebaikan orang tadi. Bersaksi kakinya dipakai melangkah menuju ke tempat-tempat taklim, dipakai untuk melangkah ke tempat-tempat yang mulia, ke tanah suci, untuk haji, untuk umrah. Kabar gembira ketika orangnya semasa hidupnya itu orang baik, dibahasakan dengan ayat sebelumnya, dia menyembah Allah Jalla wa'ala, dia menapaki, menelusuri siratal mustaqim. Gembira kita meskipun semasa di dunia orang-orang di kalangan manusia di luar sana mencibir kita, mengolok-olok kita, merendahkan kita, menganggap kita orang yang gak ada nilainya, gak ada harganya, gak terhormat, dikarenakan mungkin miskin atau fakir, gak punya apa-apa, itu gak dianggap. Yang dianggap nanti terkait apa yang kita amalkan, betapa bahagianya kita, betapa senangnya kita di yaumul qiyamah nanti ketika dihisab di hadapan Allah Jalla wa'ala, ketika tangan kita berbicara, kaki kita bersaksi, berbicara memberitakan tentang amal baik kita, bersaksi mempersaksikan amal kebaikan kita, itu merupakan bahagia yang luar biasa. Apa konsekuensinya? Konsekuensinya adalah di alam kubur mendapatkan na'imul qabr, nikmat kubur. Di yaumul qiyamah nanti dipermudah hisabnya dan dimasukkan ke dalam al-jannah, dikarenakan amal kebaikannya, amal kebajikannya. Bahagia kita. Dan kita gak mungkin berdosa, dan orang lain tidak mungkin intervensi terkait dengan masing-masing kita. Jika ada saksi kita, tangan dan kaki, anggota tubuh kita. Dan ini yang semestinya konsumen pengimau Allah kita lakukan, kita perjuangkan semasa kita hidup di dunia. Yang ngomong tangan kita, yang bersaksi kaki, pastikan perjuangkan yang kita ucapkan ucapan yang baik, yang kita lakukan perbuatan yang baik, perangai kita akhlak yang mulia, berbudi bakti yang luhur, akidah kita bagus, benar, lurus, ibadah kita semangat, benar menyembah Allah Jalla wa'ala, bukan menyembah setan. Muamalah kita bagus, interaksinya kita bagus, bermasyarakatnya bagus, ibadahnya bagus, pastikan itu. Kita perjuangkan semoga isi Allah di atas kebaikan tadi dan di akhir hayat mendapatkan husnul khatimah. Maka di rukyah kita akan berbahagia ketika tangan berbicara dan ketika kaki bersaksi. Itu harapan. Semoga Allah Subhanahu wa Taala memberi taufik kepada kita semua, memberi taufik, memberi hidayah, diluruskan langkah kita, dibimbing kita kepada kebaikan-kebaikan qabr, kenikmatan kubur, dan puncaknya nanti yaumul qiyamah bil taufiq untuk mendapatkan al-jannah. Amin ya rabbal alamin. Ini isyarat kabur. Namun di sisi yang lain, kaum muslimin rahimakumullah, berita tadi nadharah, peringatan, warning, kecaman keras bagi siapa? Bagi orang-orang yang semasa hidup di muka bumi ini, durasi kehidupan dunianya yang pendek ini ternyata tidak dipakai sebaik-baiknya untuk beribadah kepada Allah. Ancaman keras bagi orang-orang yang semasa di dunia ternyata menyembah setan. Menyembah setan di mana kan di atas. Bisa jadi dia kafir, tidak beragama Islam, non muslim, dikatakan kafir, musyrik, na'udzubillah. Atau dia jatuh dalam penyimpangan-penyimpangan dalam beragama, punya pemahaman-pemahaman yang radikal yang menyimpang. Atau dia semasa di dunianya bergelimang dosa dan kemaksiatan, menjadi ahli maksiat, na'udzubillah, menjadi orang yang fasik, zalim, semena-mena. Allah SWT. Ini nazarah, peringatan. Di yaumul qiyamah nanti ketika orang-orang tadi meninggal dunia, masuk ke negeri akhirat, menghadapi hisab, perhitungan amal, semua tindak tanduk mereka yang jelek itu tidak mungkin bisa ditutupi. Tidak mungkin bisa mereka merekayasa atau memanipulasi. Tidak bisa. Dikarenakan mulut terkunci, yang berbicara tangan, yang bersaksi kami. Betapa menderitanya hamba tadi, betapa merana hamba tadi ketika tangannya berbicara, justru berbicara tentang kejelekan-kejelekan dia. Betapa pedihnya hati dia, betapa tersiksanya dia. Ternyata kakinya sendiri bersaksi, mempersaksikan kejelekan-kejelekan dia. Alhamdulillah. Mulutnya terkunci, boten sadik, goreng. Tidak lagi berkong menderita. Ternyata tangannya membicarakan fulan ini kafir, fulan ini musyrik, ini fulan tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Rasulnya SAW, ini fulan menyembah setan, menyembah berhala, menyembah makhluk, musyrik dia. Menderita dia, ancamannya neraka. Ini alam, ini fulan, ternyata punya pemahaman agama yang menyimpang, ibadahnya gak benar, amalnya gak benar, akhlaknya gak bagus. Sengsara. Saksinya bersaksi, mempersaksikan tentang kejelekan orang tadi, mempersaksikan tentang kesyirikannya, atau kekufurannya, atau kebid'ahan penyimpangannya, atau kemaksiatannya, atau kefasikannya, atau kezalimannya. Na'udzubillahi min dzalik. Tidak bisa mengelak, tidak bisa mengingkari. Dikarenakan itu mahkamah akhirat, mulutnya kita dikunci. Yang ngomong tangan, yang bersaksi adalah kaki. Ini mengerikan. sangat-sangat mengerikan Barqalah itu. Betapa perangannya dia, betapa nestapanya dia, bagaimana ngerinya dia ketika itu mendapati tangan dan kakinya bicara bersaksi tentang kejelekan dia. Meramah dikarenakan tidak mungkin bisa kembali lagi ke dunia memperbaiki yang salah. Kalau di dunia masih mending, ada kesempatan untuk memperbaiki diri. Berbuat jelek, ada yang negur, kita sadar, kita insaf, tobat, istighfar, memperbaiki yang salah. Masih memungkinkan, karena masih durasi kehidupan. Tapi yang membuat kita khawatir, takut, itu terjadi nanti di yaumul qiyamah. Itu terjadi ketika hisab di yaumul qiyamah. Tidak bisa mengingkari, tidak bisa mengelak, tidak mungkin kita bohong, tidak mungkin kita manipulasi, tidak mungkin kita rekayasa, tidak mungkin dibuat-buat. Semua terbongkar. Dan nanti tempatnya adalah neraka atau ancaman neraka, tergantung kadarnya masing-masing. Ini yang tidak kita inginkan, ini yang kita takutkan, ini yang kita khawatirkan. Jangan sampai demikian. Maka kaum muslimin wal muslimat rahimakumullahu tabaraka wa ta'ala jami'an, apa yang diberitakan dalam ayat tadi, pada hari mulut terkunci, tangan berbicara, kaki sebagai saksi, ini sebagai motivasi kita terkait dengan hidup di dunia. Semuanya ditentukan dengan kehidupan kita sekarang ini. Kesempatan kita cuma sekali, saat ini, ketika hayat masih dikandung badan, ketika kita masih bisa bernafas, ketika kita masih hidup, ini kesempatan kita. Mau jadi baik atau mau jadi jelek, sekarang waktunya, sekarang saatnya. Kaum muslimin rahimakumullah tabaraka wa ta'ala, tentunya kita sebagai umat Islam secara khusus muslim, kita punya iman, kita punya akidah, kita punya agama, kita punya semangat. Tentunya semasa hidup di muka bumi ini kita harus mempersiapkan diri, kita harus berbekal sebanyak mungkin, berbekal takwa untuk menjemput ajal kita, menjemput masa depan kita di hari kiamat. Berharap yang terbaik. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu berbekal, menyiapkan bekal, dan sebaik-baik bekal ketakwaan kepada Allah Jalla wa'ala. Takwa, kita melaksanakan perintah-perintah Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Takwa, meninggalkan larangan-larangan Allah, larangan-larangan Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu artinya kita diminta untuk beriman, berislam, dan kita diminta beramal soleh secara kafah keseluruhan. Menjadi muslim yang soleh, muslim yang bertakwa, muslim yang bersemangat mengerjakan amal ibadah kepada Allah Jalla wa'ala, muslim yang punya iman kokoh, muslim yang punya akidah kuat, muslim yang bertauhid murni, muslim yang bersemangat dalam beramal saleh, dikerjakan dengan penuh keikhlasan, dikerjakan dengan bimbingan Nabi kita Muhammad SAW. Jadi muslim yang bertakwa, menjadi muslim yang beretika, muslim yang berakhlakul karimah, muslim yang berislam secara kafah, secara keseluruhan, muslim yang menyembah Allah, muslim yang tidak menyembah setan. Allah menegaskan dalam firman-Nya di Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatisy-syaithan. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian masuk ke dalam Islam secara kaffah, keseluruhan. Maknanya ambillah, amalkan bimbingan Islam secara keseluruhan. Jangan dicolong sebagian, dibuang sebagian. Berislamlah secara kaffah. Peluk agama Islam secara menyeluruh. Amalkan secara menyeluruh, kerjakan secara menyeluruh secara kaffah. Dan jangan mengikuti langkah-langkah setan. Ada dua di situ. Islam secara kaffah dan jangan ikuti langkah-langkah setan. Jangan kufur, jangan syirik, jangan bid'ah, jangan maksiat, jangan fasik, jangan zalim. Ini yang semestinya menjadi perjuangan kita barulah. Mari bersama-sama sijikan dengan baju, berjuang, berkorban, mengerahkan semua yang kita mampu, yang kita sanggup, untuk menjadi hamba Allah yang mukmin, yang saleh, untuk berislam secara kafah. Dengan cara inilah Allah Jalla wa'ala akan memberikan taufiknya kepada kita, diberi sa'adah di dunia, bahagia di dunia ini, terbimbing, mendapatkan taufik, diberi isi komahan di dunia di atas ketakwaan. Barakallahu fikum, di menjelang akhir hayat nanti diberi anugerah husnul khatimah, akhir kehidupan yang baik, di yaum qiyamah nanti mendapatkan al-jannah. Ini perjuangan kita kaum muslimin rahimahullah wa barakallahu ta'ala. Ikhtiar kita terhadap, dan jangan sampai menjadi yang lawan daripada itu. Jangan sampai kita terlena dengan kehidupan dunia, lupa kewajiban kita untuk beribadah. Jangan sampai kita hanya bermain-main di dunia ini, mengerjakan yang sia-sia, dikarenakan itu nanti akan membawa penderitaan. Jangan sampai justru di dunia ini kita malah terjatuh di dalam hal-hal yang membinasakan kita. Waspadai semua bentuk kesyirikan, kekufuran, penyimpangan, kebid'ahan, dosa, kemaksiatan, kefasikan, kezaliman. Waspadai semua bentuk akhlak yang tercela. Wallahu a'lam. Selebihnya banyak doa kepada Allah Jalla wa'ala. Doa selalu kepada Allah, semoga diberi taufik, selalu diberi husnul khatimah, diberi jannah. Baru kaum muslimin rahimakumullah tabaraka wa ta'ala, ini perjuangan kita. Selebihnya Allah Jalla wa'ala yang menentukan. Nanti dari hamba Allah ada yang sukses di dunia, dia sukses sebagai hamba Allah yang saleh. Di yaumul qiyamah dia sukses, tangannya membicarakan kebaikannya, kakinya memasukkan kebaikannya, sukses dengan anjana. Ada dengar hamba Allah yang binasa, sengsara, di dunia ini dia menyimpang, jatuh dalam lubangan dosa dan kemaksiatan, bahkan penyimpangan, bahkan kekufuran, alhamdulillah. di akhir hayatnya mendapatkan surah Fatimah. Lebih mengerikan lagi di umur kiamat nanti diancam dengan neraka, tangannya membicarakan kejelekannya, kakinya mengkosongkan kejelekannya. Kalau mau diklasifikasi kaum muslimin rahimakumullah, umat manusia terutama jin dan manusia terkait dengan bab ini ada 4 jenis orang. Ini kita sebutkan sebagai evaluasi, introspeksi diri. Kita termasuk yang mana? Harapan kita termasuk yang terbaik barulah. Yang pertama, seseorang yang betul-betul menggunakan kesempatan hidup sekali di dunia ini untuk beribadah kepada Allah, mengabdi kepada Allah. Hidupnya itu untuk pengabdian kepada Allah, penghambaan kepada Allah. Apa ibadah itu? Disebutkan oleh para ulama, ibadah itu ialah ismun jami'un li kulli ma yuhibbu Allah wa yarda min al-aqwal wal af'al al-zahir batin, sebuah nama yang mencakup segala sesuatu yang dicintai diridhai Allah jalla wa ala, baik itu ucapan atau perbuatan lahir dunia maupun. Jika ibadah itu luas maknanya, ibadah itu berislam secara keseluruhan tadi. Dia betul-betul memanfaatkan kesempatan hidupnya untuk membenahi akidahnya, keimanannya, supaya imannya, akidahnya lurus benar sesuai akidah Islam yang dijabarkan dalam rukun iman yang memanfaatkan waktunya untuk betul-betul ibadah kepada Allah, mengerjakan amal-amal soleh, amal-amal ibadah. Dia jaga sholatnya fardu atau sunnah, dia jaga puasanya fardu atau sunnah, dia jaga amal harta bendanya, sedekahnya, infaknya, berjuang untuk bisa berhaji, berumrah, berjamaah. Dia berjuang untuk menjadi hamba Allah yang soleh, ibadah. Dia manfaatkan waktunya untuk memiliki akhlak yang mulia, budi pekerti yang luhur, bermuamalah dengan muamalah yang bagus yang indah. Dia isi waktunya dengan birrul walidain, berbakti pada kedua orang tua, itu ibadah. Dia gunakan waktunya untuk mentarbiyah putra-putrinya, mendidik anak-anaknya dengan tarbiyah Islam, tarbiyah agama yang benar, menjadi anak yang soleh, solehah. Itu ibadah. Dia isi waktunya untuk berumah tangga yang samara. Apa samara? Sakinah, mawaddah, warahmah. Dia tunaikan hak-hak suaminya, mentaati suami dalam perkara yang ma'ruf, mengkhidmat suami, melayani suami, ngopeni suami, menghormati suami, memuliakan suami dalam perkara yang baik. Dia tunaikan hak-hak istrinya, dikasih nafkah yang halal, nafkah yang cukup, dicintai, disayangi, dijaga, dirawat, dididik, diarahkan, diperhatikan. Ini poin-poin supaya rumah tangganya samara, itu ibadah. Dia isi waktunya untuk silaturahim, menjalin hubungan kekerabatan yang bagus, silaturahim dengan semua famili-famili dia, baik dengan semua kerabat-kerabatnya, kakek neneknya, saudara-saudarinya, ponakan-ponakannya, paman-paman bibinya, sepupu-sepupunya, sepupu sekali, sepupu dua kali, sepupu empat kali, sepupu lima kali. Dia keluarga besar. Dia bagus mereka semua. Silaturahim kepada mereka, menyambung hubungan dengan mereka semua dengan baik, dengan akhlak yang mulia, itu ibadah. Dia isi waktunya dengan al-ihsan dan al-sirah, berbuat baik tentang tetangga dia, tidak pernah menyakiti tetangganya, tutur kata yang bagus dengan tetangganya, tata krama yang baik dengan tetangganya, unggah ungguh yang bagus dengan tetangganya, membantu, saling menghargai, saling menghormati, saling gotong royong, kebaikan, tidak menyakiti mereka dengan ucapan, tidak menyakiti mereka dengan perbuatan, tidak membolimi mereka, tidak mengganggu mereka, tidak mencela mereka, tidak menghibai mereka. Itu ibadah. Sambil jino, dia punya tamu, dimuliakan tamunya dengan yang dia mampu. Itu ibadah. Bagus dengan semua kaum muslimin, merajut ukhuwah Islamiyah dengan umat Islam, sesama muslim, saling mencintai, menghargai, gotong royong, ketemu orang salam, disalami dijawab salamnya, ada undangan penuhi undangannya, ada yang sakit dijemput yang sakit, ada yang mati disolatkan, dirawat jenazahnya, dimakamkan jenazahnya, menunaikan hak-hak muslim, merajut persaudaraan. Itu ibadah. Dia memiliki tokoh-tokoh agama, alim ulama, dia memuliakan ulamanya, menghormati ulamanya, ngaji, pengawasan, taklim kepada orang yang punya ilmu. Itu ibadah. Memuliakan penguasanya, menghormati penguasanya, sabar menghadapi penguasanya yang mungkin kurang tepat, mendoakan kebaikan untuk penguasanya. Itu ibadah. Tata krama, etika mulia dengan semua makhluk Allah Jalla wa'ala dengan bimbingan Islam, itu ibadah. Itu ibadah. Barakallahu. Orang pertama ini, masya Allah, kehidupan dia diisi dengan hal-hal ibadah. Hablum minallahnya, interaksi dia dengan Allah Jalla wa'ala bagus, dengan makhluk sesama juga bagus, dan semua itu adalah ibadah. Dia kerjakan dengan ikhlas, tulus, tanpa pamrih, dikerjakan dengan bimbingan Nabi kita Muhammad SAW dengan dasar ini. Terus demikian berjuang dia untuk ibadah tadi, berjuang untuk itu, istiqomah, sampai Allah Jalla wa'ala mewafatkan dia di atas kebaikan tadi. Minal faizi. Saya punya cuma dua. Kalau punya sudah 10 ya sebabnya. Minal faizi. Termasuk orang yang sukses, yang berbahagia, yang beruntung sepanjang hayatnya, orang baik, orang soleh, dikenal di masyarakatnya, ini orang soleh, ini orang baik, akhlaknya bagus masya Allah, akidahnya lurus, dan dia mati di atas kebaikan, husnul khotimah. Faizi, sukses dia, berbahagia. Begitu dia masuk ke alam barzakh, nikmat kubur menanti dia, selamat dari alam kubur. Begitu dia masuk ke alam akhirat nanti, dia melukiamah nanti, tangannya berbicara menjelaskan kebaikannya, kakinya bersaksi mempersaksikan kebaikannya, hisabnya mudah, dan ujungnya masuk ke dalam jannah. Dapat semua. Semoga Allah Jalla wa'ala kemudahan dari semua, diberi taufik berjuang menjadi yang satu ini, insyaallah ta'ala, amin ya rabbal alamin. Ada lagi yang kedua, lawan daripada yang pertama. Na'udzubillahi min dzalik. Kita bertaut di kalangan jelek. Ini orang mengisi kehidupannya dengan perkara-perkara yang sia-sia, main-main, bahkan mengisi kesempatan hidupnya dengan dosa, kemaksiatan, bahkan penyimpangan-penyimpangan, bahkan na'udzubillah kekufuran, kesyirikan, kemurtadan. Lupa ibadah, lupa amal soleh, tersibukkan dengan urusan dunianya, mengejar dunia, halal haram semuanya diambil, bahkan lebih banyak haram-haramnya, dipergunakan harta yang dia miliki untuk dosa, kemaksiatan, kemungkaran, apalagi yang lebih daripada itu, sampai dikenal di tengah-tengah masyarakat ini orang jelek. Orang jelek ini pak, akhlaknya kaku, akhlaknya keras, akhlaknya buruk, tutur katanya kasar, tutur katanya kotor, tidak ada tata krama yang bagus, suka nyakiti orang, mendzalimi orang, sudah begitu dosanya banyak, yang ini menjadi begal, maling, yang itu ombe-nombe, minum khamr, yang ini main perempuan, alhamdulillah, dan yang lain-lainnya, masyhur dengan dosa dan kemaksiatan. Yang ini mumpung agomone, semangat beragama tapi salah jalur, ternyata menjadi orang-orang yang punya pemahaman radikal, jadi teroris radikalis, jauh sekali penyimpangan agama dia, atau sampai ingatan na'udzubillah murtad dari Islam, masyhur dengan kejelekannya. Dia mengisi waktunya untuk hura-hura, sia-sia, dan penuh dengan dosa dan na'udzubillah. Dibahasakan dia sudah masuk dalam hitamnya lumpur kemaksiatan. Na'udzubillah min dzalik. Dan kondisi itu terus ada pada dia sepanjang hidupnya, sepanjang hayatnya. Ternyata dia terlena, terpesona dengan ini semuanya. Ternyata ajal datang menjemput dia, na'udzubillah min dzalik, matinya di atas kejelekan tadi, keburukan tadi, mendapatkan yang namanya su'ul khatimah, na'udzubillah. Ini minal halikin, kata para ulama, terutama binasa, binasa dunianya, binasa agamanya, binasa hari akhirnya, na'udzubillah. Jelek semuanya. Dengan kadar jeleknya masing-masing, ada yang kafir muslim, ada yang menyimpang, ada yang maksiat. Allahu musta'an. Ini orang jelek. Dia mendapatkan suhul khatimah ketika dia mati masuk ke alam barzah, yang dirasakan di sana bukan nikmat kubur, tetapi yang dirasakan di sana azab kubur. Ada yang selama-lamanya orang kafir muslim, ada yang tidak selamanya, yang belum sampai tingkatan kafir muslim, muslim ahli maksiat, muslim iman. Di yaumul qiyamah nanti lebih mengerikan. Yang kafir-kafir tadi, yang musyrik tadi, disebutkan apa itu? Mulutnya terkunci, tangannya berbicara, kaki menjadi saksi tentang kufurnya mereka, tentang syiriknya mereka. Tidak bisa mengingkarinya, tidak bisa mengingkari padanya. Gak mungkin dia tutupi, gak mungkin dia bohong. Terbongkar semua kufurnya dan syiriknya, na'udzubillah. Sengsara dia, neraka teman. Kekal di dalamnya selama-lamanya. Sementara yang muslim, bila Allah gak menghendaki mengampuni, dan bila tidak mendapatkan syafaat, maka yang muslim tapi ahli maksiat tadi, atau muslim yang menyimpang tadi, dipersaksikan oleh kakinya, tangannya berbicara, menjelaskan tentang kefasikannya, kemaksiatan dan penyimpangan-penyimpangannya, dimasukkan dalam neraka, na'udzubillah, sampai bersih dosa-dosanya, dan ketika bersih, baru diangkat dan dimasukkan dalam surganya Allah Jalla wa'ala. Namun dia telah menderita dengan siksa neraka. Na'udzubillah. Intinya hari ini binasa. Jangan mengatakan lumayan Pak Ustaz, ujung-ujungnya melepas surga kok. Boten napa-napa wis. Neraka rumiyin ngoten. Emang enak masuk neraka. Emang kecil adab neraka. Tidak ada yang sangat pedih sekali adab dan tersisanya. Ini halik oleh kita. Jangan sampai menjadi yang seperti ini. Ada lagi orang yang ketiga. Seseorang yang dalam kehidupannya secara zahir amaliyah dia, zahir perbuatan dia luar biasa. Solehnya, takwaannya, amal ibadahnya, akhlaknya, zahirnya. Sepanjang hidupnya yang nampak pada orang-orang keindahan amalnya, kebagusan perangainya. Tapi ternyata di ujung hayatnya, di akhir hayatnya Allah mentakdirkan lain. Ternyata di ujung hayatnya dia error, terpelanting, menyimpang, mengerjakan tindakan dosa, tindakan kemaksiatan, penyimpangan-penyimpangan, bahkan mungkin naudzubillah kafir di akhir hayatnya. Dan dia di ujung kehidupannya mati di atas kejelekan tadi. Naudzubillah. Ini dikatakan minal khasirin, termasuk orang yang merugi. Rugi dia. Sudah bagus-bagus, sudah baik-baik, ternyata ujungnya error. Sudah bagus-bagus, ujungnya menyimpang, terpelanting. Sudah baik-baik akhlaknya, ibadahnya, ujung-ujungnya mengerjakan tindakan dosa dan kemaksiatan, mati dia. Su'ul khatimah. Rasul mengatakan ini menamal bil khawatim, yang namanya amal tergantung khatimahnya, akhirannya. Kalau ujungnya su', dikatakan su'ul khatimah. Sengsara dia, merugi dia. Sudah bagus, ujungnya belok. Ini Allah yang mampu. Rugi dikarenakan ujung hayatnya seluruh hati. Jangan sampai demikian. Yang muncul di pertanyaan banyak orang, kenapa orang-orang yang zahirnya bagus, zahirnya soleh, bertakwa, zahirnya akhlaknya mulia, kok ujungnya su'ul khatimah? Ini penting untuk kita cermati baik-baik. Ada penjelasan dari para ulama kita. Di antaranya dijelaskan oleh Ibnu Rajab al-Hambali rahimahullah di dalam Jami'ul Hikam. Beliau menjelaskan bahwasanya sebab orang yang zahirnya bagus, soleh, kok ujung hayatnya su'ul khatimah, itu dikarenakan ada niatan-niatan jelek dalam hatinya. Amal yang dia kerjakan selama ini, dia punya niatan jelek di hatinya, di kalbunya. Enggak ikhlas, enggak tulus, enggak jujur. Beramal kepingin dilihat orang, beramal kepingin didengarkan oleh orang, beramal kepingin sanjungan, pujian, popularitas. Beramal dikarenakan urusan dunia, kepingin mencari dunia dengan itu, tendensi dunia, pribadi. Ada niatan yang jelek, tak ikhlas ya. Kita sebagai muslim menghukumnya bahannya bagus ya bagus. Loh, kok ujungnya su'ul khatimah? Diterangkan dari para ulama, ingat baik-baik. Bisa jadi ini orang ketika mengamalkan amal-amal itu dia tak ikhlas. Kalbunya rusak, niatnya rusak, niatnya jelek ya bagus. Atau mungkin yang kedua, dia ini memiliki sebuah amal rahasia. Di depan banyak orang amalnya masya Allah, di belakang dia punya amal-amal rahasia yang tahu hanya Allah Jalla wa'ala. Amal kejelekan, amal kejelekan yang sembunyi-sembunyi inilah yang nanti menjadi sebab error di ujung hayat. Muncul efek negatifnya di ujung kehidupan. Seliup gitu ya. Siup sebentar. Tahu-tahu dia error. ketika mengerjakan dosa mati, su'ul khotimah. Itu marah bahaya. Kalau errornya di tengah-tengah kan gampang. Error istighfar, tobat kan gitu. Ini enggak, di ujung kehidupan error, enggak sempat untuk perbaikan diri, mati di atas keburukan su'ul. Maka hati-hati. Ini sebabnya kitanya tidak boleh mengotak-ngatik niatnya orang, hatinya orang. Itu buat hanya kita. Kalau kita hanya menghukumi bahirnya, oh bahirnya bagus, bagus insya Allah orang baik. Cuman ketika ada sebuah fenomena kenyataan, ini orang bahirnya baik, lah kok matinya jelek? Ini kuncinya, yang kita gak tahu. Allah yang Maha tahu. Tapi diterangkan oleh para ulama supaya diwaspadai. Bisa jadi dia ketika beramal jeleknya, atau mungkin dia punya amal-amal tersendiri, amal-amal rahasia yang enggak ada yang tahu, dan itu amal jelek. Enggak ada yang ngerti, ya jangan suudzon. Allah yang Maha tahu. Mungkin aja lahirnya bagus gitu, malamnya gentayangan. Ini enggak ada yang tahu. Ya jangan suudzon ya. Enggak perlu suudzon. Jangan suudzon sama orang soleh, enggak boleh. Ini Allah yang Maha tahu. Mungkin aja kita enggak tahu. Datang bagus sama orang, insyaallah bagus gitu kan, ibadah doanya luar biasa. Enggak ada yang tahu, mungkin malamnya gentayangan. Gentayangan kemana ini? Ya bu, mungkin aja tahu-tahu dia daerahnya bukan wilayah Manyaran, mungkin di jauh sana mungkin. Maling ayam mungkin. Ngambil hartanya orang mungkin, mencuri mungkin. Jangan sebutan dulu, contoh saja. Atau gentayangan, gak ada yang tahu. Mainnya dia jauh, malam-malam main perempuan ternyata. Atau malam-malam malah omben-omben, gak ada yang tahu, misal. Hati-hati. Atau niatnya jelek, ini bahayanya riya, bahayanya gak ikhlas. Intinya ada orang yang tidak ini merupakan. Jangan sampai demikian yang ada di kita. Makanya ikhlaskan dalam beramal. Kalau mengerjakan amal yang ikhlas, yang tulus, yang jujur. Kalau ibadah yang ikhlas, kalau berakhlak mulia yang ikhlas, berbakti ke orang tua yang ikhlas, rumah tangganya yang ikhlas, ngurusi anak yang ikhlas, ngopeni bojo yang ikhlas, ngerti nggih? Silaturahim juga ikhlas, ukhuwahnya juga ikhlas. Baik dengan tetangga juga ikhlas, semuanya ikhlas. Ibadahnya ikhlas, sholatnya ikhlas, puasanya semuanya ikhlas. Supaya tidak merugi di akhir kehidupan. Atau lagi yang keempat. Iki ada tanya jawab enggak? Oh ngoten, ya. Ada lagi yang keempat. Lawan daripada yang ketiga tadi. Yang keempat ialah orang yang sepanjang hidupnya jelek. Secara zahir yang dia kerjakan jelek, orang tahunya dia beramal jelek. Wis pemaksiatannya, dosa-dosanya jelek. Orang tahunya orang jelek. Sak Manyaran tahu ini orang-orang elek ini. Zahirnya begitu. Jadi karena kan zahirnya mengejek amal kejelekan. Kita kan hanya menghukumi bahirnya aja. Bahirnya yang kita tahu itu orang jelek. Macam-macam kan. Oh, yang ini main perempuan, yang ini omben-omben, yang ini kaplean, yang ini judi, yang ini maling, yang ini segala macam-macam. Orang jelek. Demikian sepanjang hidup. Sampai masyhur dengan semua. Namun ternyata Allah mentakdirkan lain. Di ujung hayatnya tobat ini orang, insaf tobat dengan tobat nasuha, bertobat kepada Allah, menyesali semua perbuatannya, dia tinggalkan semua masa lalu yang hitam itu, dia insaf berganti dengan amal kebajikan, amal soleh, jadi bagus, sergap ibadahnya, semangat sholatnya, semangat ibadah-ibadah yang lainnya. bagus akhlaknya, masya Allah bagus. Di akhir hayatnya tidak lama dia mati di atas kebaikan tadi. Ini energi orang yang selamat. Selamat. Kenapa dikatakan selamat? Namanya bukan selamat, artinya keadaannya selamat gitu. Namanya asma selamat gitu, pas nih. Kenapa dikatakan selamat? Dikarenakan dia sepanjang hayatnya orang taunya orang jelek. Itu mungkin orang yang menyaksikannya, alhamdulillah, masya Allah pak, masya Allah leh, api mati boleh, gitu ya. Selama ini siapa yang menyangka kamu tobat, kamu insaf leh, masya Allah leh. Selama ini orang tahu kamu tuh apa yang ini, tindakanmu, perangimu, ya Allah leh, omben-omben, gitu. Orang taunya begitu. Ternyata di akhir hayatnya dia insaf, dia tobat, sampai ini benar tak ini? Loh, ini kau tahu hmm. Ini sini manggilnya Le ya? Oh, karena yang ngomong yang sudah tua, ini kan masih ada. Duh, gimana ya? Menjimban ke pulon. Alhamdulillah Le. Menjimban, pulau penobat, pulau penisabat, pulau penalimban. Semangat di ibadah menjimban. Semangat di ibadahnya. Masyarakat sudah tahu, dia telah berubah. Ibadahnya masya Allah, soleh dia, bertakwa dia. Lagi seneng-senengnya orang menyaksikan perubahan dia, kesolehannya, tidak lama dia mati. Matinya di atas kesolehan dia. Jadi kata minan naji, selamat. Selamat tadi, alhamdulillah, selamat. Khusufat Allah. Dia menunggu yang mana? Yang dihitung akhirnya. Innamal amal bil khawati. Amal kebaikan dia menghapuskan semua kejelekan masa lalu. Dia berkiamat, dia mendapatkan yang terbaik. Di alam barzakh mendapatkan hari kubur, dia berkiamat, dihisab yang baik dan mendapatkan jannah kekal. Intinya adalah bagaimana kita itu khotimahnya bagus. Innamal a'malu bil khawatim, yang namanya amal akan khotimahnya barakallahu. Maka kuncinya adalah semangat ngaji, semangat taklim pengausan. Karena ilmu agama sebagai apa? Panduan kita, pedoman kita. Dengan ilmu agama kita jadi tahu mana yang baik. Yang kedua, semangat ibadah, semangat beramal soleh. Kerjakan perintah agama, jauhi larangan agama. Bertakwa kepada Allah. Yang ketiga, ikhlaskan semuanya. Yang ikhlas dalam pengajian, pengawasan, taklim, mencari ilmu agama. Yang ikhlas di dalam beramal soleh dan ibadah. Yang ikhlas dalam beramal, dalam berakhlak, menerima yang ikhlas. Yang ketiga adalah doa. Mohon doa kepada Allah Taala untuk taufik, mohon hidayah supaya kita taufik selalu. Memohon istiqomah kepada Allah Taala, memohon husnul khatimah kepada Allah Taala, dan memohon jannah kepada Allah Taala. Doa. Dan yang kelima, bersahabatlah, bertemanlah dengan teman-teman yang soleh yang bertakwa. Karena persahabatan, pergaulan, pertemanan itu yang menjadi bukti penentu kebaikan seseorang. Teman yang baik membuat kita semakin kokoh dalam Islam, jadi bagus ibadah kita, akhlak kita. Tapi teman yang jelek di sana, sehingga pilih pertemanan yang bagus. Dengan poin-poin tadi kita perjuangkan, insya Allah Taala akan mendapatkan yang terbaik untuk masing-masing kita. Di dunia kita berbahagia, di dunia kita terbimbing, bertaufik, tidak saling menyimpang dan sesat. Di akhir hayat mendapatkan yang husnul khatimah, di alam barzakh meraih nikmatul qabr. Dia berkiamat nanti, tangan berbicara, kaki bersaksi, membicarakan, menyaksikan kebaikan-kebaikan kita, dan ujungnya meraih jannah. Amin ya rabbal alamin. Semoga demikian keadaan masing-masing, dan semoga dilindungi dari berbagai macam hal-hal yang lawan. Semoga manfaat ini yang bisa diutarakan barakatuhum. Ada waktu beberapa saat sebelum zuhur, mungkin ada yang mau sampaikan, ditanyakan monggo. Barakallahu fikum, alhamdulillahi rabbil alamin. keyboard. Langsungan. Langsungan apa? Tulisan. Oh gitu ya, semangat. Monggo Bapak yang langsung monggo. Selagi gampang dijawab. Amin di kono Bapak. Kalau mau pertanyaan di kertas monggo. Mungkin malu. Bayar kertas. Monggo dikasih waktu. Pribun, saya mau sampaikan. Sebelah kanan. Tengah-tengah. Oke, monggo. Yang keras suaranya, semoga gampang. Coba-coba yang berdiri, berdiri. Yang berdiri. Yang bagaimana ya? Ini satu obat gitu terus. Kisahnya tadi ketika dia dikenal selama ini sebagai orang yang buruk, orang yang jelek, namun di ujungnya dia taubat dan salah mengerjakan apa-apa kebajikan. Taubat itulah yang menghapuskan semua keburukan. Dengan taubat hapus semua dosa. Taubat yang taubat nasuha. Dia beristighfar Muhammad kepada Allah Jalla wa'ala. Dengan istighfarnya dosanya hapus. Orang taubat kaya, orang punya dosa. Lalu dia ganti. Dia mengganti amal kejelekan dengan amal kebaikan. Sisa waktu hidup dia mengerjakan amal soleh. Dan ketika beramal kebaikan itulah dia wafat mendapatkan. Mungkin yang tanyakan sama beliau, ya tidak segamblang itu, gitu loh. Artinya orang-orang ya masa kehidupannya naik turun, ngerti nggih? Semangat ibadah, ibadah semangat. Lagi error, terpelanting, insaf malih, sadar ibadah lagi, semangat ibadah, error lagi, ya gitu ya. Itu umumnya kita. Gimana ini? Nah, saya akan bertanya. Ini nanti akan dikisah di dalam jawab oleh suaminya di hadapan Allah Jawa. Sebenarnya ada kisahnya. Cuman kita bisa melihat pada akhir kehidupannya. Bagaimana kondisi dia ketika wafat? Kita hanya mengukur surabaya. Ketika di akhir hayatnya dia wafatnya di atas kebaikan, kita harus berharap dia. Kalau matinya dia kejelekan, kita mengkhawatirkan keadaan dia. Selebihnya Allah yang menentukan, Allah yang menentukan. Kita hanya berharap atau khawatir. Nah, kelihatan ini orang dulu, ya Allah baru saja mengerjakan perkara yang mungkar mati. Ya. Ini kan sudah apa tuh? Bapak tadi kan bukannya Bapak tadi barusan sholat subuh berjamaah di masjid. Tadi kan masih kelihatan. Baru subuh kan masih pengawasan. Pengawasan. Nah terus nanti sepulang dari pengajian sampai di rumah kok sesak nafas ternyata gagal-gagal keluar. Apa yang ingin disampaikan? Semoga husnul khotimah dikarenakan akhir kehidupan kita. Maka selebihnya ya kisah. Nanti Allah Jalla wa'ala yang mengisahkan hambanya. Barakallah. Ada lagi? Yang lain? Yang keras lagi? Atau berdiri pak? Berdiri, berdiri. Biar kedengaran. Oke. Okay. Apa itu Pak? Itu kota apa itu? Terus? Ini berat pertanyaan. Cara sekarang goleke waktu sing paling apik. Nek waktune apik, barokah. Nek waktune ora apik, sial. Ngoten iki. Nah, itu dalam pandangan Islam itu termasuk akidah ya. Tidak boleh ada anggapan sial hari tertentu, waktu tertentu. Yang betul ya sudah, yang punya acara aja, tawakal kepada Allah. Kerjakan yang maksimal, ikhtiar yang bagus, selebihnya tawakal kepada Allah. Semoga Allah kasih keberkahan. Yang jadi pertanyaan, bagaimana kalau bapak tadi itu meninggal? Ini bagaimana ini? Apakah disolatkan? Oh, okay. Saya gimana jadi anak? Apakah saya mendoakan kebaikan? Yang semacam ini kalau masih menerimakum Allah. Ya apa ya? Kaitannya dengan masalah ta'yin. Ini gak sembarang bisa dilakukan. Secara umum etikat tadi itu etikat yang beriman. Cuman secara martabat hukum saya termasuk syirik asghar yang tidak sampai membuat dia kafir, ada syirik akbar yang mungkin dia kafir. Kalau jawabannya para ulama terkait kasus semacam ini, dikarenakan beliaunya tinggal di tengah-tengah kaum muslimin, sholatnya yang alhamdulillah, ada yang semacam ini masih dihukumi sebagai muslim, masih dihukumi sebagai muslim. Sehingga dia disorot jenazahnya, dirangkut jenazahnya, sebagaimana jenazah muslim ditangkapnya di makamnya orang muslim. Kita sebagai anak mendoakan kebaikan untuknya, tetap dia muamalahnya muamalah muslim. Dikarenakan akidah ini masih ada dua iman. Mungkin akbar itu sebab. Ketika dia akbar, orangnya juga masih panjang pembahasannya. Apakah dia ilmu ataukah Tuhan dan tidak hujan banyak membahas. Tapi setelah belum mereka semacam ini, para ulama mengatakan dia masih muslim dan dirawat jenazah dia dia sebagai mana muslim dan anak-anaknya terbawa kebaikan dia sebagai seorang muslim. Semoga Allah Jalla wa'ala mengampuni dosa-dosa beliau ini. Amin ya rabbal alamin. Allahumma amin. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Kullu syai'in halikun illa wajha." Segala sesuatu akan hancur binasa kecuali Allah Jalla wa Ala. Yang binasa semua yang Allah takdirkan binasa. Yang tidak binasa hanya beberapa yang tidak Allah binasakan dengan kuasanya. Allah Jalla wa Ala dan yang abadi tidak bakal binasa. Yang tidak binasa al-jannatu wan nar, surga dan neraka. Tidak ada sekarang, tidak bakal binasa. Arsy-Nya wa jalla wa ala, tidak bakal binasa. Ini beberapa yang dikecualikan. Selain itu semuanya akan binasa, semuanya akan mati. Semua akan hancur. Barakallahu fikum. Allahu tabaraka wa pertanyaannya, Pak. Allah a'lam. Apa nasihatnya bagi orang yang lagi anjlok? Lagi turun ibadahnya. Tadi semoga dengan mendengarkan ceramah ini semangat kembali untuk beribadah. Manusia kadang naik kadang turun, kadang semangat kadang loyo. Ketika di saat-saat lagi turun, ingat baik-baik ayat di atas. Pada hari mulut dipuji, tangan bicara, kaki bersaksi. Hati-hati, jangan sampai mempersaksikan keburukan kita. Segera kompas semangat, segera perbaiki, segera kembali berangsur supaya mendapatkan yang terbaik dari saya. Amin ya Allah. Cara yang kedua, ziarah ke orang-orang soleh, teman-teman yang baik, semangat ibadah, semangat keluar, berteman dengan mereka supaya ketularan kebaikan barakah. Yang belum banyak doa semoga diberkati berjaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pasti akan dialami semua orang. Tapi perjuangkan ketika lagi anjlok tetap ibadah, beramal saleh, jangan sampai masuk dalam dosa dan maksiat. Semoga Allah Jalla wa ala berikan keistiqomahan kepada semuanya. Amin ya rabbal alamin. Betul. Tadi ada apa jam yang bunyi? Ada alarmnya? Nggak pulang ya? Belum. Ayo. Jangan terpas dulu. Maaf, bagaimana persaksian tangan dan kaki bagi manusia yang nggak punya tangan atau kaki? Nanti akan dibangkitkan dalam kondisi normal. Oke, semua akan dibangkitkan dalam keadaan normal. Kenapa ada buat tangan sama kaki? Karena pada umumnya orang punya tangan, punya kaki. Jangan mengatakan alhamdulillah aku punya tangan. Kok tanganku orang ngomong gitu. Oh, alhamdulillah aku orang dua sikil ini. Kok sikilku orang bakal jadi saksi? Boten-boten. Tetap aja demikian. Nanti di hari kiamat akan dibangkitkan dalam kondisi normal. Barakallahu. Difahami gitu? Nah, bagaimana dengan persaksian amal batin semuanya? Amal zahir yang kita kerjakan, amal batin yang dikerjakan, semuanya akan disampaikan tangan dan kakinya. Semua akan dikisah. Hati-hati. Makanya perbaiki amal zahirnya, perbaiki amal batinnya yang ikhlas, yang tulus, yang benar. Barakallah. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Oke, saya kira cukup sekian. Semoga bermanfaat. Dikarenakan sebentar lagi dan musuh zuhur kurang 5 menit lagi untuk mungkin beri ibu yang bisa kembali ke rumah. Semoga bermanfaat. Semoga Allah Jalla wa'ala mengandung kekabaran semua yang terbaik, terbaik duniawi kita, terbaik agama kita, terbaik akhir hayat kita, terbaik nanti di dunia malam di jannah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bila guna, subhanahu wa ta'ala, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.